Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih dengan pembahasan al-ihsan sebagai tingkatan ketiga melalui hadis Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, definisi al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Barangkali ada yang sudah hafal, dipersilahkan memberanikan diri untuk menjawab walaupun ada kekhawatiran untuk tidak tepat atau ada kesalahan. Tapi yang dituntut adalah keberanian untuk menguji kemampuan kita, ingatan kita. Naam tafadhal, apa definisi al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, nampaknya perlu diucapkan secara bersama. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah adalah engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka, seakan-akan engkau itu tarahu, melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun, dan jikalau engkau memang tidak bisa tarahu untuk melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah itu yang melihatmu. Bisa dicerna, difahami, karena separuh dari memahami enam itu akan membuahkan hasil, mengantarkan kepada kefahaman lekat pada benak kita, sehingga betul-betul apa yang disebutkan atau didefinisikan tadi faham, dan jika telah faham, maka akan membuahkan hasil dalam menjalankan di dalam kehidupan ini. Itulah al-ihsan. Sejak saat ini maka tidak ada lagi yang tidak tahu atau tidak faham atau tidak hafal definisinya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu atau tidak bisa melihat Allah, maka sungguh Allah lah yang melihatmu. Telah disebutkan bahwa al-ihsan terdiri dari dua tingkatan yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari keduanya lebih tinggi. Yang lebih tinggi itulah tingkatan pertama yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Maka bisa dibuka di halaman ke-131 paling bawah. Paragraf paling bawah, al-ula yang pertama, tingkatan tertinggi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, bi'an yablugha bikal yaqin wal iman billah, dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah yang mencapai engkau. Ka'annaka tusyahidullah iyanan. Seakan-akan engkau menyaksikan Allah Jalla wa'ala secara langsung. Nah, ini yang pertama. Dan ini tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan yang kedua. Bi'an yablugha bika al-yaqin, telah mencapai padamu keyakinan, wal-imanu billah, dan iman kepada Allah, seakan-akan engkau menyaksikan Allah itu secara langsung. Laisa indaka taraddud au ayyush syakkin. Tidak ada sama sekali pada dirimu keraguan. Bal ka'annallaha amamak. Bahkan justru seakan-akan Allah itu ada di hadapanmu. Tarahu iyanan. Engkau lihat Allah Jalla wa'ala secara langsung. Faman balagha hadhihi al-martabah faqad balagha ghayat al-ihsan. Maka siapa yang sudah mencapai tingkatan ini, maka sungguh dia telah mencapai puncak al-ihsan. Bisa difahami? Naam. Allah Jalla wa'ala, dia saksikan anda di hadapannya. Naam. Ta'budullah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Min kamalil yaqin wa kamalil ikhlas. Dengan keyakinan yang penuh, yang sempurna. Demikian pula keikhlasan yang penuh dan sempurna pula. Ka'annaka tarallaha iyanan. Sehingga seakan-akan kau melihat Allah secara langsung. Jika sudah sampai pada puncak yang demikian, keimanannya sempurna, keikhlasannya sempurna, maka akan merasakan Allah Jalla wa'ala berada di hadapannya. Selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan di halaman berikutnya, Wallahu Jalla wa'ala la yura fid dunya. Allah Jalla wa'ala itu tidak terlihat di dunia. Wa innama yura fil akhirah. Hanyalah Allah itu dilihat di akhirat kelak. Walakin tarahu biqalbik. Akan tetapi engkau lihat Allah dengan hatimu. Hatta ka'annaka tarahu bi'ainika. Sehingga seakan-akan kau melihat Allah dengan kedua matamu. Nah, Allah Jalla wa'ala tidak bisa dilihat di dunia. Hanyalah Allah Jalla wa'ala akan bisa dilihat di akhirat kelak. Nah, walidhalik yujaza ahlul ihsan bil akhirah. Itu dibalasi bagi orang-orang yang berbuat ihsan di akhirat nanti. Bi an yarauhu subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Jalla, mereka akan melihat Allah Jalla wa'ala. Lamma abaduhu. Ketika mereka beribadah kepada Allah. Wa ka'annahum yaraunahu fid dunya. Dan seakan-akan mereka itu melihat Allah di dunia. Jazahumullah bi'an afsahi lahum al-majal bi'an yarauhu bi'absarihim fi darin na'im. Allah Jalla wa'ala balasi mereka dengan diluaskan tempat atau peluang bagi mereka. Di mana mereka melihat Allah dengan penglihatan-penglihatan mereka di darin na'im, yakni di jannahnya nanti. Qala Allah Ta'ala, telah disebutkan dalilnya pada surat Yunus ayat ke-26 yang telah kita bahas. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat ihsan, maka balasan mereka adalah al-husna. Al-husna yakni al-jannah. Naam. Wa ziyadah. Dan kemudian juga Allah berikan tambahannya. Tambahan yang dimaksudkan adalah kenikmatan melihat Allah. Tambahan yang dimaksudkan adalah memandang kelezatan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah masukkan dia ke dalam jannah bagi yang mereka berbuat ihsan. Kemudian waziyadah. Dan Allah berikan tambahannya. 6. Kelanjutan ayat yang sama, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhimmah. Dan muka mereka itu tidak tertutupi oleh qatar, oleh debu yang hitam. Wala dhillah, dan tidak pula mereka dalam keadaan hina. Ini sebagai ungkapan bahwa wajahnya orang-orang yang berbuat ihsan selama di dunia, muka mereka itu berseri-seri dan tidak sedikit pun ada tanda kesusahan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni jannah dan mereka kekal di dalamnya. Coba diikuti ayat ini, Yunus ke-26. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. lagi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. Kita lanjutkan syarahnya Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau melanjutkan atau menegaskan tentang definisi az-ziyadah atau tafsir az-ziyadah. Hiya an-nazar liwajhillah. An-nazar melihat atau memandang liwajhillah, kepada wajahnya Allah. As-sabab annahum ahsanu fid dunya. Kenapa mereka diberikan tambahan dengan melihat wajahnya Allah? As-sabab, sebabnya annahum ahsanu fid dunya. Karena sungguh mereka itu telah berbuat ihsan di dunia. فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ الْحُسْنَى. Maka Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka itu al-husna. Wahia al-husna itu maknanya al-jannah. Naam. Antum kasih tanda. Az-ziyadah an-nadhar ila wajhillah. Al-husna al-jannah. Naam. Kasih tanda. Naam. Agar mudah mengingatnya, mencarinya. Naam. Karena kalau tulisannya rata semua, tidak ada tanda-tanda warnanya atau tanda garis dan semisalnya, lewat. Tapi begitu dikasih tanda, maka terfokuslah pandangan kita. Naam. Itu pentingnya telaah dengan memberikan tanda-tanda. Sekarang mungkin ingat. Naam. Kajian pekan depan lupa lagi. Naam. Apalagi tahun depan. Naam. Maka penandaan itu penting. Di masa-masa kita belajar, di masa-masa kita talabul ilmi, adanya materi berupa kitab ada, alat tulis ada, perhatian serius mencatat, maka penilaiannya ini beda-beda. Ketika semuanya dipenuhi, nilai prosentasenya juga beda dari yang tidak. Jadi Allah Jalla wa'ala melihat masing-masing dalam suatu majelis ilmu. Sama-sama duduk, tapi nilainya beda-beda. Ini 30, ini 40, ini 85, ini 90. Ya, walaupun sama-sama duduk begini. Nah, maka di mana yang semangat, di mana yang perhatian, memperhatikan, tidak berbicara satu dengan yang lain, kemudian mencatat, memeras otak dan perhatian kita dalam kurun waktu 40 menit, maka tentunya nilainya berbobot. Karena kita kerahkan tenaga sudah sampai sini, kemudian pikiran kita untuk itu sepenuhnya dari maghrib sampai isya. Nah, maka tentunya tidak sia-sia dan balasannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. نعم الحسنى الجنة، وزادهم رؤية الله، dan Allah tambahi mereka ru'yatullah, dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Alal musyahadah, alal musyahadah, dengan persaksian langsung. Wal mahabbah, dan dengan rasa kecintaan. Wasyauq, dan kerinduan. Ila liqaihi subhanah, kepada pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, rindu dia karena terdorong kecintaannya yang mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berharap pertemuan dengan Allah. Caranya telah Allah sebutkan, di antaranya pada surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia penuhi dalam kehidupan ini dengan amalan-amalan yang saleh. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalam beribadah kepadanya. Ini syaratnya untuk liqa Allah, pertemuan dengan Allah. Tatalazzaz bi ta'atih, tatalazzaz, berlezat-lezat. Lezat itu dari bahasa Arab lazzah, lazzatun, lazzatun. Ya, tata lazzat, dia berlezat-lezat. Bita'atih, dengan mentaati Allah. Merasa lezat, bukan karena terpaksa atau merasa keberatan di dalam menjalankan taatnya kepada Allah. Memang betul-betul dia menikmati kelezatan mentaati, menjalani apa yang Allah perintahkan. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah pun dia menikmati. Saya dilarang berbuat ini oleh Allah, saya rela, saya ikhlas, saya merasa puas. Allah Jalla wa'ala berikan kasih sayangnya, dijauhkan dari suatu perbuatan yang keji dan mungkar. 6. Wa tatma'in, dan merasa tenang. Tatma'in ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'in, merasa tenang. Ila ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Tenang hatinya karena terbimbing dengan hidayah dan taufik oleh Allah, menjalankan perintah itu dia merasa tenang. Tidak risau, tidak tertekan, tapi tenang. Tashtaqu ilaiha, rindu kepada ketaatannya. Hadhihi tariqatul muhsinin, inilah jalannya orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau kita sudah sampai tingkatan seperti ini, maka kita mendapati tingkat yang paling tinggi dari tingkatan ihsan. Bukankah tadi telah disebutkan tingkatannya ada dua? Salah satunya lebih tinggi. Itulah tingkatan yang pertama ini. Hadhihi tariqatul ihsan. Antum kasih tanda. Penting kalimat-kalimat seperti itu. Hadhihi tariqatul muhsinin, inilah jalan atau caranya atau yang dijalani oleh orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, sehingga pantas memang mereka mendapatkan ziyadah, mendapatkan tambahan. Setelah kita tahu al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, melangkah pada berikutnya al-martabatus saniyah, tingkatan yang kedua. Apa tingkatan ihsan yang kedua? Idza lam tablugh hadhil martabatil azimah, jika belum mencapai tingkatan yang agung ini, belum mencapai tingkatan yang pertama. Fa innaka ta'buduhu, maka engkau beribadah kepada Allah ala tariqatil muraqabah, melalui jalan al-muraqabah. Antum tandai tariqatil muraqabah. Muraqabah, merasa dipantau, diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ini tingkatan yang kedua. Bi an ta'lam anna Allah yaraka, di mana engkau tahu bahwa Allah itu yaraka, melihatmu. Merasa kita di muraqabah, merasa dipantau, diawasi oleh Allah kemanapun kita berada, dimanapun, baik terang maupun gelap, baik tampak maupun tersembunyi. Wa ya'lam halaka, dan Allah tahu halaka, keadaanmu. Kamu itu ikhlas atau tidak, kamu itu betul-betul semangat atau hanya di depan manusia saja. Wa ya'lam ma fi nafsik, dan Allah tahu apa yang ada pada dirimu. Fala yaliku bik, maka tidak sepantasnya bagimu an ta'siyahu, engkau memaksiati Allah. Allah sudah merasa seperti ini, pasti engkau tidak berani, tidak semestinya untuk berbuat maksiat. Wa antu khalifa amrahu, dan kau tidak pantas untuk tu khalif, menyelisihi amrahu, perintahnya. Naam. Malu. Naam. Karena dia tahu Allah muraqabah, Allah mengawasi kemanapun dia berada. Wa huwa yaraka, dan dia melihatmu. Wa yutalli alaika, dan mengawasimu. Tingkatan yang kedua ini, hadhihi halatun jayyidah, ini keadaan atau kondisi yang jayyidah, yang baik. Walaupun tidak afdol, tidak paling tinggi, tapi setidaknya sudah bagus, sudah baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya tadi, anta'lam annallaha yarak, engkau tahu Allah itu melihatmu, Allah tahu keadaanmu, Allah tahu apa yang ada pada dirimu, sehingga membuahkan hasil engkau tidak berani untuk maksiat kepadanya, engkau tidak berani menyelisih perintahnya. Maka kondisi yang seperti ini jayyidah, dikasih tanda. Walakinnaha aqallu minal ula, akan tetapi lebih sedikit dibandingkan yang pertama. Levelnya dibanding di bawahnya yang pertama. 6. Wa ma dumta annaka ta'lam, maka selama engkau tahu annahu yaraka, bahwa Allah Jalla wa'ala melihatmu, fa innaka tuhsin ibadatahu wa tataqadnaha. Maka akan berimbas apa? Antuhsin, engkau akan membaguskan ibadatahu, ibadah kepadanya. Wa tataqannaha, dan kau semakin yakin, semakin kokoh ibadahmu kepada Allah Jalla wa'ala. Salat misalnya kita merasa kita diawasi, kita berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala, maka kita akan berusaha untuk khusyuk. Kita berusaha untuk melakukan salat tadi dengan sebaik-baiknya. 6. Demikian seterusnya. Kita merasa diawasi, maka kita tidak main-main di dalam melakukan salat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Terbimbing kita. Kita sedang berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Dalam sholat padanya terkandung doa. Kita meminta, kita menyadari apa yang kita ucapkan. Dari takbiratul ihram sampai salam. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain dalam keseharian kita. Maka pasti akan berimbas. Semangat taat kita akan meningkat. Ibadah kita semakin bagus. Kita terus perbaiki agar kualitasnya terus meningkat. 6. Li'annaka ta'lam annallaha yarak. Karena engkau tahu bahwa Allah melihatmu. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Jalla wa'ala perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Syekh Al-Fauzan memberikan contoh dalam suatu sosok kehidupan. Lau kunta amama makhlukin. Seandainya engkau di depan makhluk. Lahu manzilah. Makhluk tadi punya posisi, punya kedudukan. Anggaplah atasanmu. Wa amaraka bi amrin, dan kemudian orang tadi memerintahkan kamu dengan suatu perintah. Kira-kira sikapmu bagaimana? Nggih. Oh iya. Bawaannya aja sudah beda sama orang yang lain yang bukan atasannya. Menunduk-nunduk begini. Ya. Khawatir nanti salah. Khawatir ini tak nurut. Ada konsekuensi-konsekuensi lain, macam-macam sudah. Ini baru manusia yang mana dia punya manzilah, punya posisi. Wa anta tanfudh hadzal amr. Dan kau laksanakan perintah tersebut. Amamahu, di depannya. Wa yanzuru ilaika, dan melihatmu, apalagi. Tambah semangat sudah. Tugas perintah tadi yang sedang diperintahkan dilihat langsung, disaksikan oleh atasannya. Tambah. Wah. 6. Diperintah tidak di depan atasan saja, dijalankan. Apalagi kemudian atasannya datang. Wah, tambah semangat. 6. Maka ini sebagai contoh dalam keseharian. Maka tentunya kita kepada Allah Jalla wa'ala tidak demikian. Melainkan kita ikhlas. Karena kita merasa bahwa kita berbuat, kita beramal tadi adalah dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahal yaliku bik. Apakah pantas bagimu? An yaqa'a minka. Untuk terasa pada dirimu ikhlal hadzal fi'il, untuk menyia-nyiakan perbuatan tersebut. Apakah mungkin akan terjadi seperti itu? Jawabannya tidak akan mungkin. Diperintah oleh atasan, oleh orang yang punya posisi, maka dia akan segera laksanakan dengan sebaik-baiknya. 6. Untuk bisa dia mendapatkan nilai 100 di acung jempol oleh atasannya. 6. Ya, tentunya terlepas dari riya dan sebagainya. Apakah dia jalan itu ikhlas ataukah semata dia ingin mendapatkan sanjungan? Yang jelas kalimat tadi sebagai permisalan. Maka bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita hendaknya ada terhujam pada diri kita bahwa apa yang kita amalkan, yang kita perbuat, merasa kita diawasi, Allah itu tahu. Baik kita sendirian maupun di hadapan orang lain, Allah tahu, sehingga menghasilkan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua dari tingkatan ihsan, tingkatan yang jayyidah. Tingkatan selevel, satu level setelah tingkatan yang pertama. Karena tingkatan yang pertama, tingkatan tertinggi, dan tentunya kita pun berusaha untuk itu pula. Tidak merasa puas dengan tingkatan yang kedua, tetapi terus kita berusaha yang terbaik dan yang terbaik. Karena Allah siapkan apa tadi? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Alhasil, Syekh Al-Fauzan melanjutkan, maka pada kesimpulannya, annal ihsana ala martabatain. Bahwa ihsan terdiri dari dua tingkatan. Antum simak dengan baik. Martabatul musyahadah al-qalbiyah. Tingkatan menyaksikan secara atau dengan hatinya. Qalbiyah. Apa maknanya? Wahia an ta'budallaha ka'annaka tarah min syiddatil yaqin wal iman. Engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala seakan-akan engkau melihat Allah min syiddatil yaqin. Dengan sebab keyakinan yang syiddah, yang betul-betul kuat. Wal iman, dan kekuatan iman pun yang kuat. Ka'annaka tarallah, ka'annaka tarallaha subhanah iyanan. Seakan-akan engkau melihat Allah Jalla wa'ala ada di hadapanmu secara langsung. Wal martabatu thaniyah, tingkatan yang kedua yang baru saja disebutkan, wahia aqallu minha, adalah lebih kurang atau lebih sedikit dari yang pertama. Maknanya an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, wa anta ta'lam annaka yaraka wa yutalli 'alaika, di mana engkau tahu bahwa Allah melihatmu dan Allah Jalla wa ala mengetahui apa yang kau lakukan. Fala ta'sihi wa la tukhalif amrahu subhanah. Maka engkau tidaklah akan melakukan maksiat dan tidak pula menyelisihi perintahnya subhanahu wa ta'ala. Hadhihi martabatul ihsan. Inilah tingkatan ihsan. Wahia a'la maratibuddin. Yang mana merupakan tingkatan agama yang tertinggi. Man ballagaha faqad ballagha a'la maratibuddin. Maka siapa yang telah mencapai tingkatan agama yang tertinggi ini, wa qablahu martabatul iman, dan sebelumnya telah didahului dengan tingkatan iman, wa qablahu martabatul Islam, dan sebelumnya pula adalah tingkatan ihsan. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang telah mencapai tingkatan yang ketiga, tingkatan ihsan, karena itu tingkatan tertinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.